beda apa yang ku rasakan. Tak cuma nusuk tak beralasan. Kita sudah dingin hati. Dulu kita pernah saling memahami. Sekian merasa telah menyakiti. Kita terlalu perasa. Setiap katamu cerminan hatimu. Jadikan berarti. Jangan sia-siakan waktu untuk membenci. Oh, satu jadikan tujuan kita. Hilangkan segala perdebatan yang sia-sia. Berlari ke arah yang sama bukan masalah. Berjiwa marah dan benci beri kesempatan. Kita terlalu perasa. Jangan sia-siakan waktu untuk membenci. Oh, satu jadikan tujuan kita. Hilangkan segala debatan yang sia-sia. Berlari ke arah yang sama bukan masalah. Semua punya ruang. Lukis yang kau mau. Karena ceritamu milikmu. Semua asa yang kau punya akan membatasimu. Angan ku, anganmu. Pasti kita akan mampu. Kita mampu. Sama bukan masalah.